Tanpa walas kowe lunga biyen kae, ra ono mesakne aku sithik wae. Apa tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadong no wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Tati saksiku. Aku sithik wae.